hari kita stop dulu pacaran, hai pacar, karena kamu suka bikin sebel. Masa fotoku yang pakai seragam sekolah, kau kampas di kamar kamu kuno pacar. Sedang foto aku yang seksi malah diumpetin. Kamu sopan, tapi kuno itu bikin sebel. Kita stop dulu pacaran, hei pacar. Kamu remaja loyo tak bisa nakal. Buka telingamu hai pacar, anak muda mesti nakal. Kau nolak bilaku aja sedikit nakal. Kamu bilang haram ya haram. Aku alergi sama lidik sayangku. Kamu bikin sebel terus lebih-lebih mamimu. Anakku harus jadi seorang sarjana. Lipstik kamu jangan bikin kotor bibir anakku. Stop dulu ah, kita pacaran. Kamu hai pacar harus jadi penyanyi, bukan jadi sarjana yang susah cari kerja. Sedikitnya kamu jadi penyanyi dangdut, dapat kontrak nyanyi kita poya-poya. Tiap waktu kamu dapat tepuk tangan di panggung, tiap orang melirik padaku cemburu. Alangkah bangga aku ceweknya artis, alangkah bangga aku jadi pacarmu. Mulai hari ini kita stop dulu main pacaran. Kamu si kuno mas saya cium pipi. Bibir emangnya hanya buat jilatin perangko, lama-lama bibirku menjadi bego. Aku alergi lipstik, cium pipi saja sayang. Haram sayang cium bibir bisa kanker. Kamu bikin sebel cium bibir jadi wabah penyakit. Stop dulu ah pacaran tuan santri.